tak renggang di ujung dahan, patah nan indah ketumbuh lain. Baik itu cinta kalau dah hilang, tiada kata ganti. Janji sama menjaga, ingat jo janji kabinaso. Pinta di hati, pina dina Palito cinta, jagolah.